Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jadi kita melanjutkan hadis Malik ibn Khairis. Kita akan memasuki bagian terakhir dari pembahasan hadis ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, al-jumlatus salisah, kalimat yang ketiga, yang terakhir, wahiyal ula fi hadal hadis, di mana ini yang pertama yang disebutkan dalam hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan ini, sallu kama ra'aitumuni salli, wa idza hadaratis shalah, ini bagian yang kedua, ya. Kemudian wal ya ummakum akbarukum, ini bagian yang ketiga, di mana bagian yang kedua dan ketiga sudah kita pelajari lebih dahulu, sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasan atau syarah Al-Imam As-Sa'di. Kemudian kita akan masuki yang pertama di dalam hadis dan yang ketiga dalam pembahasan kita, yakni qauluhu sallu kama ra'aituni usolli. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Ini melihat tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل. Di mana hal ini merupakan pengajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan dan dengan perbuatan. Jadi beliau mengajari umatnya tentang bagaimana tata cara ibadah, termasuk di dalamnya adalah salat, dengan apa yang beliau lakukan dan apa yang beliau ucapkan. Kama fa'ala dzalika fil hajj. Sebagaimana yang demikian dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam ibadah haji. Haitsu kana yaqumu bi ada'i al-manasik. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan apa yang menjadi yakni proses-proses dari manasik. Wa yaqulu lin-nas, dan beliau pun menyatakan kepada manusia, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Baik. Jadi apa yang beliau sabdakan dalam hadis ini, shallu kama ra'aitumuni usolli, maknanya terkait dengan salat, semisal dengannya dalam ibadah haji, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khudhu anni manasikakum. Dan tentu kita mengingat kembali dari kandungan syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, ya, di mana di antara kandungannya, dan ini yang terpenting yang harus kita ingat, wa alla yu'badallah illa bima syara'ah, dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan olehnya. Ya, di mana tidak akan suatu ibadah meskipun dijalankan dengan ikhlas akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan jika tidak sesuai dengan apa yang diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya, wa hadhihi al-jumlah ta'ti ala jami'i ma kana yaf'aluhu wa yaquluhu wa ya'muru bihi fi shalah. Di mana kalimat ini, yakni perintah Nabi sallu kama ra'aituni usolli, ya, ini datang mencakup seluruh dari perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang diucapkan oleh beliau, demikian pula yang diperintahkan oleh beliau dalam permasalahan salat. Ini untuk kita betul-betul mengikuti tata cara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik tata cara itu ya menyangkut perbuatan ataupun ucapan ataupun yang diperintahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perkara yang betul-betul dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga sampai-sampai dalam riwayat al-Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabat dalam keadaan beliau memakai sandal. Kemudian di tengah salatnya beliau melepas kedua sandalnya tersebut. Ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in melihat apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya tersebut, maka mereka pun melakukannya. Mereka pun melepas sandal-sandal mereka. Kenapa demikian? Karena apa yang mereka pahami bahwa semua dari gerakan-gerakan salat atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya, ini pada hukum asalnya sesuatu yang menjadi contoh bagi mereka untuk melakukannya. Kemudian setelah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap para sahabatnya dan bertanya, apa yang menjadi sebab kalian melakukan apa yang kalian lakukan ini, melepas sandal-sandal kalian. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara keistimewaan beliau sebagaimana datang dalam sebagian riwayat yang sahih disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat, ini khusus dalam keadaan salat, beliau bisa melihat orang-orang yang di belakang beliau. Maka ketika mereka para sahabat melepas sandal-sandal mereka, ini diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau berpaling, kemudian bertanya kepada para sahabat setelah selesai dari salatnya tersebut, maka mereka pun menjawab bahwa kami melihat engkau melepas sandal engkau, maka kami pun melakukannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka bahasanya Jibril telah datang dan memberitahukan bahwa pada sandal yang beliau pakai di sana ada najisnya. Kemudian maka dari itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas sandal tersebut dan membimbingkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, jika di antara mereka ada yang salat dengan hendak mengenakan sandal dalam salatnya tersebut, hendaklah dia periksa keadaan sandalnya sebelum masuk ke masjid. Jika mendapati sesuatu dari kotoran, maka gosoklah dengan tanah. Karena tanah termasuk di antara faedahnya mensucikan dari kotoran-kotoran yang menempel pada benda. Baik. Jadi sini perintah shallu kama ra'aitumuni shalli yang mencakup di dalamnya ucapan, perbuatan dan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan salat. Kemudian wadzalika bi an yastakmil al-'abdu jami'a syurutus shalah. Yang demikian itu meliputi perintah agar seorang benar-benar menyempurnakan seluruh yang merupakan syarat-syarat salat. Di mana syarat-syarat dalam setiap ibadah adalah perkara-perkara yang wajib untuk ditempuh, dilaksanakan sebelum masuk ke dalam ibadah tersebut. Sebelum masuk ke dalam ibadah tersebut. Baik. Yang jika tidak dilakukan, maka menjadi tidak sahnya ibadah tadi. Ini yang didefinisikan oleh para ulama. Adapun jika perkara yang wajib untuk dilakukan tadi, yang jika ya tidak dipenuhi, akan menjadikan tidak sahnya ibadah tadi, jika perkara itu merupakan bagian dari ibadah tadi, masuk dalam yakni ibadah tadi, bukan di luar ibadah tadi, maka dinamakan rukun. Nah, kita ya mendengar di sini bahwa seorang sebelum menunaikan salatnya harus dia memenuhi seluruh perkara yang menjadi syarat-syarat dari sahnya salatnya. Di mana para ulama rahimahumullah mereka menyebutkan tentang perkara syarat-syarat salat ini ya dalam kitab-kitab fikih mereka ya meliputi 9 perkara ya. Yang pertama Islam ya. Kemudian yang kedua balig. Kemudian yang ketiga berakal ya, berakal sehat ya. Kemudian yang keempat ya, raf'ul hadas ya. Yang keempat yani mengangkat hadas. Kemudian yang kelima izalatun najasah ya, menghilangkan najis ya. Yang keenam adalah satrul aurah ya, menutup aurat. Apa yang wajib ditutup ketika salat, atau sebagian ulama menyebutkan dengan istilah ahdu zinah, yakni memakai hiasan yang semestinya dipakai ketika salat, yakni yang dimaksud pakaian salat ya. Yang ketujuh, kemudian yang kedelapan ya, atau yang ketujuh duhulul waqt ya. Yang ketujuh adalah telah masuk ke dalam waktu, yakni waktu yang ditetapkan dari pelaksanaan, waktu pelaksanaan salat-salat tersebut. Kemudian yang kedelapan dari syarat-syarat salat adalah istiqbalul kiblah, ya, menghadap ke arah kiblat. Dan yang terakhir adalah niat ya, yakni terkait dengan salat yang akan dia laksanakan tersebut. Ini 9 perkara yang berkaitan dengan syarat-syarat salat yang harus dipenuhi oleh seorang sebelum dia menunaikan ibadah yang agung tersebut. Kemudian summa yaqum ila salatihi wa yastaqbil qiblah. Ya, kemudian dia berdiri untuk menunaikan salatnya dan menghadap ke arah kiblat. Ya. Dan berdiri ya, untuk pelaksanaan salat wajib ya, hukumnya adalah rukun. Kemudian wa yastaqbilul qiblah, dia menghadap ke arah kiblat. Kiblat kaum muslimin yakni Ka'bah. Menghadap ke arah kiblat. Dan ini termasuk di antara ya, syarat-syarat salat sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian nawiyan as-salatal mu'ayyanata bi qalbihi. Berikutnya ya, dia meniatkan salat tertentu yang akan dia laksanakan bi qalbihi, dengan hatinya. Yani niat ini tempatnya di hati. Ya, karena ya tidak pernah datang contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, beliau melafadzkan niat dalam satu ibadah pun. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang niat-niat yang ada pada hati hamba-hambanya. Oleh karena itu sebagian ulama menyatakan ya, tentang mereka yang melafadzkan niat, bahwa amalan yang mereka lakukan ini bukan perkara yang disyariatkan ya, termasuk diantara bidah melafadzkan niat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidak butuh untuk hamba-hambanya ya, menunjukkan niat-niat mereka dengan lafad-lafad mereka. Ya, terlebih itu daripada ya, perkara-perkara yang terpenting adalah tidak pernah Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan melafadzkan niat. Kemudian dari keterangan Al-Imam As-Sa'di, nawiyan as-salatal mu'ayyanah di qalbihi, menunjukkan di sini bahwa seorang ketika hendak salat, dia betul-betul mengingat dan meniatkan salat apa yang akan dia laksanakan, apakah salat subuh, ataukah salat zuhur, ataukah salat asar, atau salat yang lainnya. Ya, sehingga ya, berdasarkan ini, sebagian ulama berpendapat tidak cukup ya, seseorang dia ya, meniatkan dalam hatinya, saya salat ya, wajib pada waktu ini. Ya, harus disebut, ada ditentukan dalam niat dalam hatinya tadi, apakah salat zuhur kah, ya, ataukah salat asar, atau salat yang lainnya. Tayyib, ini berkaitan dengan niat salat. Jadi ta'in dalam hati kita, ditentukan salat apa yang akan kita laksanakan tersebut. Kemudian kata Al-Imam Al-Sa'di rahimahullah, wa yakulu Allahu Akbar. Wa yakul Allahu Akbar. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini takbiratul ihram yang dengannya seseorang terlarang dari melakukan ya perkara-perkara yang di luar dari ucapan maupun ya, gerakan-gerakan di luar salat. Kemudian setelah mengucapkan Allahu Akbar, summa yastaftihu ويتعوذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاح استفتاحات والتعوذات. Kemudian setelah takbiratul ihram membaca doa istiftah, ini dibaca dengan sir. Ya, dibaca dengan sir, tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Ya, sebagaimana dalam As-Sahihain Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau suatu ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau, ya Rasulullah, ara'aita sufutaka baina takbiri wal qira'ah. Ya Rasulullah, kabarkan ya kepada kami diamnya engkau ya antara takbir, yakni takbiratul ihram, dengan qira'ah, yakni bacaan Al-Fatihah. Madza taqra? Apa yang engkau baca? Baik, di sini menunjukkan bagaimana kecerdasan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan semangatnya beliau terhadap ilmu. Ya. Di mana ketika beliau tidak mendengar ya tidak mendengar apa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam antara takbir dengan Fatihah. Namun beliau memahami bahwa dalam salat itu tidak ada diam, mesti membaca. Maka beliau tanyakan apa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ketika yakni rentang waktu antara takbiratul ihram hingga membaca surat Al-Fatihah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ya yakni Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib ila akhir al-hadis. Baik, di sini sekali lagi dalil yang menunjukkan bahwa doa istiftah dibaca dengan sir, dibaca dengan suara yang pelan. Dan perlu diperhatikan juga di sini ya, bahwa di dalam salat ya itu bacaan-bacaan ataupun zikir-zikir yang disyariatkan dilafadzkan. Tidak di dalam hati, tetapi dilafadzkan. Ya, yakni dengan gerakan lisan, ya, gerakan bibir, tidak boleh dalam hati saja. Ya. Ini termasuk dalam hal yang dibaca secara sir, artinya sir di sini ya, cukupkan dirinya saja yang mendengar, ya. Tidak diperdengarkan kepada orang lain, tidak di dalam hati. Seperti pada doa istiftah, ya, dibaca sir, artinya dengan gerakan lisan, namun tidak disuarakan. Dan selanjutnya dikatakan di sini, wa yata'awwadzu bima sabata 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam min anwa'il istiftah, min anwa'il istiftahat wa ta'awudat. Dan setelah membaca istiftah, kemudian membaca ta'awud, membaca doa perlindungan dengan apa yang telah sahih, telah sabit dari nabi sallallahu alaihi wasallam, dari beragam doa-doa atau bacaan-bacaan doa istiftah, demikian juga bacaan-bacaan dari jenis-jenis ta'awudz. Baik. Dan terkait dengan ragam doa-doa istiftah, demikian juga doa-doa ta'awudz, ya, bisa dirujuk, ya, di antaranya kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, baik kepada kitab asalnya, kitab asal sifat salat Nabi yang tersusun dalam 3 jilid besar, ataupun pada sifat salat Nabi yang beliau susun dalam 1 jilid. Ya, kita bisa merujuk ke sana tentang jenis-jenis doa istiftah yang sabit sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bacaan ta'awudz, ya, bacaan doa ta'awudz, artinya ini seperti lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim min hamzihi, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, sebagaimana yang disebutkan, ya, dalam riwayat-riwayat tadi. Nah, demikian pula dengan doa atau dengan bacaan ta'awudz, ini juga dibaca secara sir. Ya, dibaca secara sir, ya, sebagaimana yang ditanyakan oleh Abu Hurairah, ini terkait dengan apa yang engkau baca pada diam antara takbir dengan qiraah, menunjukkan takbir dan qiraah didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Adapun istiftah ini tidak didengar, demikian pula dengan ta'awudz. Kemudian wa yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, ya, selanjutnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, bacaan bismillahirrahmanirrahim, ya, di antara para ulama khilaf terkait dengan apakah bismillahirrahmanirrahim dalam salat jahriyah ini salat yang diperdengarkan bacaannya, ya, apakah bismillahirrahmanirrahim juga ikut dibaca dengan dijaharkan, ataukah, ya, dibaca secara sir, ya. Tidak, masalah ini ada khilaf, ya, wallahu ta'ala a'lam. Yang rajih dalam, ya, permasalahan ini, Allahu ta'ala alam, bahwa bismillahirrahmanirrahim, ya, dibaca secara sir. Sebagaimana hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dalam riwayat Al-Bukhari, demikian juga riwayat Al-Imam Muslim, ya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, ya, sallaitu ma' Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman kanu yastaftihuna al-qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin la yaqra'u bismillahirrahmanirrahim la fi awwalihi wa la fi akhirihi atau kama qala. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, aku pernah salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, bersama dengan Utsman. Ya, beliau telah salat bersama Rasulullah di masa hidupnya, kemudian bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama kurun kurang lebih 2 tahun. Kemudian salat bersama Umar yang di belakang beliau. Ya, Umar yang menjadi khalifah sekitar 10 tahun. Kemudian salat ya bersama Utsman ya di masa khilafah beliau. Masa khilafah beliau sekitar 12 tahun. Anas menceritakan ya bahwasanya mereka memulai bacaan ini dengan apa yang didengar oleh para makmum dengan alhamdulillah rabbil alamin. Dipertegas karena bisa jadi ya bahwa ini maksud ya alhamdulillah di situ surat Al-Fatihah ya, dan sebagian ulama berpendapat bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Dipertegas oleh Anas ibn Malik ya bahasanya mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak di awalnya, tidak pula di akhirnya. Maksudnya yakni tidak membaca dengan bacaan yang didengar ya dari bismillahirrahmanirrahim tersebut, baik di awal bacaan surat Al-Fatihah ataupun setelahnya. Ini menunjukkan kepada kita ya bahwa apa yang tegas di dalam riwayat yang sahih ini dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ya bismillahirrahmanirrahim dalam salat ya, ini tidak dibaca secara jahr ya, tetapi dibaca secara sir. Taib. Kemudian thumma yaqra'u al-Fatihah. Kemudian setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Di mana surat Al-Fatihah ya kedudukannya di dalam salat ini merupakan rukun min arkaniha, rukun dari rukun-rukunnya. Yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Bahwa tidak ada salat yakni tidak sah ya, tidak sah ya, bagi siapa saja yang dia salat tanpa membaca Fatihatul Kitab, tanpa membaca surat Al-Fatihah. Baik, demikian ya kedudukan ya penting surat Al-Fatihah di dalam salat. Kemudian wa suratan tawilatan fi salatil fajri. Dan setelah membaca surat Al-Fatihah ya, kemudian membaca surat yang panjang ya pada salat fajar, dan sebelum ya masuk ke dalam surat tersebut wajib disyariatkan bagi imam maupun makmum ya untuk membaca amin setelah surat Al-Fatihah ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza ammana al-imamu fa'aminu ya, faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah gufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Apabila imam membaca amin, maka ucapkan oleh kalian amin. Barang siapa yang bacaan aminnya menepati bacaan amin para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di sini menunjukkan dari hadis ini bahwa imam membaca amin ya sebagaimana makmum, dan bacaan amin imam juga didengar, karena bagaimana mungkin ya makmum bisa mengikuti aminnya imam ya kalau tidak mendengar bacaan imam, bacaan amin imam tersebut. Taib. Kemudian setelahnya membaca surat dan pada salat fajar, salat subuh ya secara umum memanjangkan bacaan suratnya. Taib. Ya, oleh karenanya salat subuh dinamakan Qur'anul Fajr dikarenakan dominan pada salat subuh adalah bacaan ayat-ayat Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Kemudian waqasiratan fi salatil maghrib, dan membaca surat-surat yang pendek pada salat maghrib. Wa baina dzalik, dan di antara surat yang panjang dan pendek, ini surat-surat yang bertengah, fi baqiyatis salawat, pada salat-salat yang lainnya. Ini secara umum demikian, namun terkadang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca ya surat-surat yang pendek pada sebagian ya salat subuh, sebagaimana sahih beliau pernah membaca surat Az-Zalzalah pada salat subuh dan membacanya di dua rakaat tersebut. Ini rakaat pertama dengan surat tersebut, demikian pula rakaat yang kedua. Demikian pula pada salat maghrib beliau pernah membaca surat At-Tur. Ya. Ini menunjukkan secara umum demikian, namun terkadang beliau menempuh perkara yang berbeda karena ada sebab. Wallahu a'lam. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.